ketika bersama, banyak yang bisa kita cipta. Kebersamaan memang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Sebuah pepatah berkata, satu lidi mudah patah, dua sedikit kuat, tiga dan terus bertambah, ia menjadi perkasa. Mampu membersihkan kotoran di mana saja, ia berbuat banyak di dalam kehidupannya. Lidi tampak tak berdaya ketika hanya satu buah. Dalam tumpukan, Anda tak akan pernah mampu mematahkan. Bersama, banyak yang bisa dicinta, tapi memerlukan keberanian untuk berkorban. Korban rasa paling hebat. Korban rasa paling benar. Mengorbankan perasaan-perasaan yang memanipulasi kita. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling penting dalam hidup ini, bahwa tanpa kita semuanya tidak akan bisa berjalan. Awas, sendiri kita mudah terkulai. Bersama, banyak yang bisa kita cipta. Relakan diri berbagi. Jangan pernah mengeraskan hati. Belajarlah dari dunia usaha yang dikenal dengan nama go public. Sendiri, semua punya kita. Tapi jatuh, tak ada yang menolong kita. Bersama, kita bisa berbagi resiko. Bersama, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Awas, jangan lupa kebersamaan. Bersama saya, Bigman Sirait.